Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, ada titipan pertanyaan. Bagaimana jika ada perkumpulan senam ibu-ibu? Di situ ada iringan musiknya seperti musik liriknya bawa nama-nama Allah dan Rasulullah, tapi musiknya itu sejenis disco remix begitu. Di situ kan dalam senam ada gerakan-gerakan dalam senam tersebut. Bagaimana Buya? Sebelum dan sesudahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyenandungkan solawat adalah sangat baik. Akan tapi di saat lagunya Anda gabungkan dengan sesuatu yang menjadi syiarnya orang kafir, Anda telah mencampur aduk kebaikan dengan keburukan. Misalnya ada lagunya orang kafir yang sangat masyhur. Siapapun yang mendengar lagu itu langsung ingat itu. Baik. Maka lalu Anda ingin membawa sebuah nasyid kepada lagu itu, atau syair-syair sanjungan Nabi Anda bawa dengan lagu itu. Lah kalau justru Anda membawa orang agar ingat kenal dengan kefasikan, maka itu tidak diperkenankan. Kecuali orang di kampung itu tidak pernah tahu lagu itu, sedangkan permasalahannya adalah membawa kepada kemungkaran atau tidak. Kalau misalnya di kampung itu tidak pernah tahu lagu itu, lalu Anda hadirkan dengan lagu seperti itu, indah. Lagu itu kan hanya irama saja. Salatullah salamullahnya Anda ikuti dengan lagu yang paling ngetren, tapi di kampung itu tidak masyhur lagu itu. Itu enggak masalah, karena apa? Semua orang mendengar tidak akan teringat dengan kejelekan. Tapi kalau ada lagu-lagu yang menjadi ciri khasnya orang fasik, lagu ciri khasnya orang fasik, maka lalu kosidah-kosidah Anda masukkan ke situ, maka Anda telah mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, dan itu yang tidak diperkenankan. Anda boleh berkreasi tentang lagu salawat yang indah, boleh berkreasi yang bermacam-macam lagu yang indah, lagu-lagu irama-irama yang menarik seperti orang dulu, irama Jawa. Ada irama Jawa indah. Irama Jawa karena wongnya wong Jawa. Irama Sunda karena orang Sunda. Irama Jepang orang Jepang. Ini irama lokal. Tapi ingat, bukan menjadi ciri khas. Orang Jepang enggak bisa bahasa Jawa. Irama Jawa enggak kenal di Jepang sendiri, ada seni khusus, ada lagu-lagu khusus. Kalau orang, makanya kalau kita melacak nasyid atau solawat-solawat, nanti dari kampung ke kampung itu berbeda kreasinya masyarakat. Kampung Jawa, kampung Sunda, kampung Madura, kampung Jepang nanti juga beda. Hanya satu tok catatannya, jangan sampai sesuatu yang sudah masyhur menjadi syiar kefasikan lalu Anda angkat, Anda masukkan wilayah Islam. Itu yang menjadikan sebab orang tertipu. Lagu-lagu Masya Allah, lagu-lagu yang di dalam cerita film, lagu-lagu film misalnya, dalam film perzinaan, film macam, film jelek, film gak bener. Jadi kalau orang dengar lagu itu pasti teringat film itu. Film yang sangat masyhur tapi dibuat oleh orang fasik merusak agama. Dan lagunya sangat masyhur, Anda numpang pakai lagu, tetap lagumu tidak sebagus lagu dia kok. Berarti Anda sebetulnya bakal ditinggalkan juga. Nah ya, nyanyi lagu, ikut liriknya lagu yang sudah masyhur dalam sebuah film fasik tadi. Maka ini diperkenankan karena Anda justru akan memperdekat film fasik tadi kepada orang yang beriman. Tapi dalam urusan lagu Anda boleh berkreasi apa saja ya, indah yang menarik. Dan dia kita lihat solat-solatnya para ulama-ulama yang punya solawat itu ada kreasi madu model baru, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita membawa syiarnya orang fasik kepada wilayah agama. Wallahu a'lam bissawab.